Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firmannya, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsiha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung, hitung akan ni'mat Allah atas kalian, la tuhsiha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita yang telah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man jama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji, membaca ayat-ayat Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa haffadhumul malaikah, mereka itu diliputi oleh malaikat-malaikat Allah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan kitab Imam Iman karya Imam Muslim rahimahullahu taala di hadis pertama di dalam bab ini. Hadis Jibril yang menerangkan kepada kita pokok-pokok Islam. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas rukun-rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama di pembahasan yang lalu terkait iman kepada Allah dapat memberikan manfaat. Sebelum saya melanjutkan dengan pembahasan iman kepada malaikat, tadi ketika saya masuk masjid, saya melihat masjid dalam pembangunan. Maka saya ingin mengingatkan pribadi saya sendiri dan antum semua, tentunya ketika kita melihat yang seperti ini, maka hendaknya kita melihat bahwa rumah Allah sedang dibangun. Maka hendaknya menjadi salah satu dari pintu surga buat kita. Nabi SAW menyatakan, saya berbicara demikian tidak ada yang meminta kepada saya, melainkan karena inisiatif saya sendiri. Nabi bersabda, "Man bana lillahi masjidan, bana Allah lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun sebuah rumah untuk Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Bahkan di dalam beberapa hadis Nabi, selempengan batu yang dia infakkan ke masjid, itu akan Allah bangunkan dengannya sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Kalau setiap terkadang syaitan memberikan bisikan, Allah, kalau saya beri 100 ribu, apa manfaatnya? Ada 1000 orang semua berpikiran demikian, berapa juta hilang? Ya kan? Ada setiap orang berpikir, uang 100 ribu ingin saya infakkan ke masjid, bisa buat apa untuk masjid? Ada 100 orang semuanya berpikiran demikian, berarti berapa juta enggak jadi berinfak ke masjid, ya kan? Terkait ini salah satu bisikan syaitan dalam bab sedekah, kata para ulama. Uang saya 50 ribu, saya berikan untuk masjid, pembangunannya biayanya sekian yang dibutuhkan. Saya kasih 50 ribu, bisa untuk apa? Ada 200 orang berpikir demikian, ya? Sedangkan 50 ribu, kalau ada 200 orang seperti itu, berapa manfaatnya? Nabi sebutkan selempengan batu yang kita infakkan untuk rumah Allah itu, Allah dengannya akan Allah bangunkan bagi kita sebuah rumah dalam syurga. Coba bayangkan, karena besarnya keutamaan membangun rumah Allah, ketika Nabi masih datang ke masjid ke Madinah, beliau meminta para sahabat menjual kebun-kebun mereka, ingin beliau beli. Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, wallahi la nuthaminu lillah. Apa jawaban para sahabat? Wahai Rasulullah, demi Allah, kami bersumpah, kami tidak akan pernah memberikan harga tanah kami kalau untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita cari kesempatan, wah masjid lagi butuh, harganya keluar 1 juta semeter, karena masjid yang minta jadi 2 juta karena pasti dibeli, uangnya banyak. Para sahabat menjawab, "Wallah ya Rasulullah, la nuthaminu lillah. Demi Allah kami bersumpah dengan nama Allah, kami tidak akan pernah memberikan harga tanah kami untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah membangun, yang telah memberikan segala-galanya." Tapi Rasulullah enggak mau. "Ya, berikan harganya. Saya beli untuk Allah Subhanahu wa taala." Nabi sendiri memilikinya. Kemudian para sahabat lain membantu tenaga menghilangkan kuburan-kuburan kaum musyrikin yang ada di situ. Ya, mereka hilangkan, mereka bersihkan, mereka potong, bergotong royong, memotong pohon-pohon yang ada di situ, kaya miskin, yang tokoh, yang bukan tokoh, semua ikut. Ya, ikut pegang cangkul, ikut pegang parang, dan seterusnya, dengan bahasa kita sekarang. Artinya semuanya ikut. Abu Bakar ikut, Abu Talha ikut, konglomeratnya Madinah ikut turun. Maka ketika kita melihat yang seperti ini, maka melihatlah bahwa rumah Allah sedang dibangun. Apa yang bisa saya bangun? Nah, ya, apa yang bisa saya bangun? Nabi menyatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a." Jangan pernah engkau meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun dia. Sesungguhnya telah masuk ke dalam syurga seorang wanita pelacur karena memberikan minum kepada seekor anjing, seekor hewan yang hina dan najis dalam Islam. Dia seorang wanita pelacur masuk ke dalam syurga karena memberikan sedekah, ya, berupa air kepada seekor anjing yang terancam mati karena kehausan. Maka kata Nabi, "Fasyakarallahu laha faghfaralaha fa adkhalahal jannah." Allah bersyukur terhadap perbuatannya, maka Allah pun mengampuni dosanya karena kebaikannya tersebut, maka Allah pun memasukkan dia ke dalam syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang ingin saya ingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikut ini beberapa pembahasan terkait iman kepada malaikat, terlebih lagi masjid-masjid yang menegakkan dan menyebarkan ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wal iman bil malaikati yatadhamman." Berikut ini adalah pembahasan iman kepada malaikat. Kata beliau, iman kepada malaikat, kepada para malaikat ini memiliki beberapa rukun atau mengandung beberapa hal yang mesti kita yakini. Yang pertama, al-iman bi asma'i man 'alimna asma'ahum. Mithlu an nu'min bi anna hunaka malakan ismuhu Jibril. Yang pertama, kita harus mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Seperti di sana ada seorang malaikat yang bernama Jibril dan yang lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, an-nu'mina bima lahum min a'mal. Kita harus mengimani bahwa mereka diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka memiliki amalan-amalan. Jibril, seperti malaikat Jibril, muwakkalun bil wahyi. Allah memberikan tugas kepada Jibril alaihi salam untuk membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Yanzilu bihi 'indallahi ila rusulih. Beliaulah yang turun membawa wahyu dari sisi Allah kepada seluruh para rasul. Jibril yang menurunkannya. Wa Mikail. Contoh lagi seperti malaikat yang bernama Mikail. Muwakkalun bil qatr. Beliau diberikan tugas untuk menurunkan hujan dengan izin Allah. Wa nabat ay nabatin fil ardh. Dan beliau diberikan tugas untuk menumbuhkan tumbuhan di permukaan bumi. Wa Israfil muwakkalun bin nafs fis sur. Seperti malaikat Israfil yang diberi tugas untuk meniupkan sangkakala pada menjelang hari kiamat, dan sangkakala yang pertama untuk mematikan seluruh manusia di permukaan bumi, dan sangkakala berikutnya menyimpan permukaan bumi dan di langit, illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Siapa mereka? Ada yang menyatakan kita jawab saja illa man syaa Allah, ada yang menjawab beberapa malaikat tertentu. Nah, dan sebagian ulama tabi'in menjawab, kita jawab sebagaimana Allah katakan, illa man syaa Allah. Hak kemudian sangkakala yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kuburan mereka, ya, menuju padang mahsyar. Kenapa beliau sebutkan tiga malaikat ini? Karena tiga malaikat ini adalah tiga malaikat yang mulia, ya, di sisi Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, "Haulai thalathatu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru 'indama yastaftihu salatil lail." Tiga malaikat ini Nabi SAW senantiasa menyebutkan mereka di dalam doa beliau, zikir beliau ketika bangun dan hendak membuka salatnya. Tapi di dalam riwayat Imam Muslim, kalau kita melihat di sana disebutkan ketika beliau berdiri untuk bangun dari tidur untuk melakukan salat. Nah, beliau membacakan doa ini. Di sini beliau sebutkan sepotong dari doa tersebut, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Sampai di sini. Lanjutannya apa jemaah? Fatir samawati wal ard. Alimul ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqq. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabb, Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Fatir samawati wal ard, yang telah mengatur, mencipta langit dan bumi. Alimul ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui hal yang ghaib dan hal yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau lah yang menghukumi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq biiznik. Berikanlah aku hidayah terhadap apa yang telah diperselisihkan di antara manusia dari kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Sebagian ulama menyatakan hendaknya seorang penuntut ilmu agama sering-sering membaca doa yang seperti doa ini ketika dia membaca sebuah permasalahan ilmiah dan belum mampu memahaminya. Terkadang memang pembahasan fikih ya agak sulit untuk dipahami, apalagi sebagiannya berbahasa dengan bahasa usuliyah, menggunakan kaidah-kaidah mustalihah bagi orang yang belum mempelajari mustalahat tersebut. Atau diuraikan perselisihan ulama fikih dan uraian yang sangat-sangat rinci. Ya, jangankan dia menguatkan dari pendapat tersebut, memahami sisi pendalilan setiap pendapat saya terkadang sudah berat. Ya, maka Syekhul Islam beliau disebutkan setiap kali beliau sulit memahami salah satu dari pembahasan ilmu, beliau berdoa, Allahumma faqihni fiddin. Ya Allah, fahamkan aku agama ini. Nah, kita jangan pernah sombong ya dengan kecerdasan kita. Sungguh telah banyak orang-orang yang lebih cerdas dari kisah telah Allah sesatkan dari jalan ini tatkala mereka memiliki sifat sombong. Tatkala mereka menyelisih daripada petunjuk para salaf di dalam memahami agama ini. Nabi SAW membacakan doa ini ketika bangun dari tidurnya di malam hari. Maka hendaknya doa yang seperti ini kita jaga dan kita terapkan. Sungguh indah kehidupan seorang muslim yang menjaga ibadah dari pintu zikir. Demi Allah, andai kata kita ingin mengamalkan seluruh zikir yang telah datang dari Nabi-Nabi Allah, tidak akan ada yang mampu melakukannya. Tidak akan ada yang mampu. 24 jam ini penuh dengan zikir ibu bapak. Kalau yang sudah ada aja kita enggak mampu amalkan, itu apa dibuat-buat yang baru lagi? Ya kan? Zikir masuk masjid ada, zikir khusus. Keluar dari masjid, masuk WC, keluar WC. Ya, masuk rumah sebagai ulama mensahihkan, keluar rumah. Ya kan? Kemudian mendatangi istri. Kemudian menjelang tidur, yang zikirnya tidak kalah panjang daripada zikir setelah sholat 5 waktu. Zikir dan doa menjelang tidur malam di malam hari tidak kalah panjangnya dengan zikir dan doa setelah sholat 5 waktu, ya jemaah. Kemudian kalau kita terbangunkan di malam hari dan mendengar suara ayam, apa yang kita baca? Terdengar oleh kita gonggongan anjing, ada petunjuk dari Nabi, doa apa yang kita baca? Ketika angin datang, ketika suara petir, zikir mau berwudu, zikir bangun tidur, zikir ketika melihat buah-buahan sudah mulai matang, zikir ketika melihat orang ditimpa musibah, zikir setelah salat 5 waktu, zikir pagi petang, zikir setelah salat duha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh para ulama. Zikir di petang hari, ya, dan yang lain-lainnya. Sungguh kita tidak akan mampu menjaga itu semuanya. Bahkan mungkin sebagiannya, 50%-nya mungkin kita sering meninggalkannya. Kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik kepada kita, mungkin 3% darinya kita tidak bisa menerapkannya. Tidak mampu kita apa? Terapkan. Maka kalau yang sudah ada saja tidak mampu kita terapkan, itu apa mengada-adakan? Hal yang baru. Kan begitu? Contohnya misalkan, andai kata ada yang menyatakan, lu yang kita baca ini kan baik, baik, kita mengalah kalau itu baik. Sekarang misalkan setelah sholat 5 waktu, kan udah ada paket dari Nabi kan? Nabi mengucapkan apa? Istighfar 3 kali. Setelah itu, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dia seorang imam setelah membaca doa ini, dia langsung menghadap ke arah makmum, bukan ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Bahkan sebagian imam ya, ketika zikir langsung masuk ke dalam ya kamar imam. Begitu salam bruk, hilang, duduk berzikir sendiri di dalam. Rasulullah setelah membaca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram aqbala 'ala an-nas, beliau menghadap ke manusia wajahnya. Ini sunnah Rasul. Sebagian imam enggak mau mengamalkannya. Kenapa? Malu sah. Kalau malu jangan jadi imam, jadi makmum. Ya. Yeah. Daripada kita sombong membelakangi makmum, kita kasih punggung kita ke orang tua yang berada di belakang kita. Bukankah itu kesombongan? Kita punggungi mereka. Lebih dari itu kita tinggalkan petunjuknya Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd. Wahai Allah, kau yang Maha Kuasa, Allahumma la mana'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan juga datang dalam beberapa riwayat tambahan, la na'budu illa iya. Semua itu boleh diamalkan. Setelah itu tasbih 33 kali dan Imam Nawawi menguatkan bahwa 11 kali. Ya, namun semuanya itu menjadi 33 kali. Namun yang rajih kedua-duanya boleh. Ya. Yang afdal 33 kali. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. 99. Menjadi genap 100 dengan kalimat berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu dia membacakan ayat kursi. Setelah itu membaca 30. Kalau di maghrib dan isya, maghrib dan subuh, dia membaca 30 sebanyak 3 kali masing-masing. Kemudian ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in sebanyak 10 kali. Sekali 10 kali. Dan pada salat subuh datang riwayat dari Ummu Salamah dalam Musnad Imam Ahmad disarikan oleh Syekh Al-Albani bahwa Nabi setelah salat subuh senantiasa membacakan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini paket dari Nabi. Kenapa kita tukar Al-Fatihah wa rahmatullah? Al-Fatihah yang baca. Kenapa enggak Al-Baqarah? Lebih panjang atau lebih bagus? 2.5 juz. Ya. Yeah. Atau baca aja Al-Quran sampai khatam. Andai kata itu baik, baik kita mengalami itu baik, baik, betul baik. Mana lebih baik? Dengan petunjuknya Rasulullah, Nabi buat paket, buat panduan, setelah salat 5 waktu ini yang beliau baca. Kemudian datang riwayat dari Abdullah bin Marakana yaqidu tasbih bi asabi'il yumna. Nabi membulatkan jari jemari kanannya sambil bertasbih setelah salat 5 waktu. Ini petunjuknya Rasul, ini paket dari beliau, ini panduan dari beliau. Kenapa kita buat yang lainnya? Bukan enggak boleh selawat, bukan enggak boleh baca Al-Fatihah, jangan dipolitisir. Ya. Jangan dipolitisir. Kita mengajak mengamalkan sunnah Rasul. Ini paketnya Nabi, tinggalkan yang lain. Ada datang dari Nabi, kenapa kita ambil dari yang lain? Bukankah Nabi memberikan wasiat kepada kita di Haji Wada? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Al-Imam Nasai dari Ibad bin Sariyah. Nabi bersabda fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid. Barang siapa yang hidup panjang setelahku maka pasti dia akan melihat umat ini berpecah belah. Apa bimbingan dari Nabi? Fa 'alaykum bi sunnati. Ikuti sunnahku oleh kalian. Baik, sekarang beraneka ragam. Ada yang berzikir seperti ini setelah salat. Ada yang kalau ba'da maghrib panjang banget. Ya ba'diyah maghribnya bahkan ada yang meninggalkannya. Bahkan ada yang melakukan ba'diyah maghrib menjelang isya. Bukan lagi ba'diyah maghrib. Ya, letaknya sudah menjadi qabliyah isya. Isya pendek, subuh panjang banget. Zuhur pangkas. Ya, dikit zikirnya. Ya, asar pendek. Beraneka ragam. Apa sikap seorang muslim? Pesan Nabi tadi, fa'alaikum bisunnati, ikut sunnahku, petunjukku. Nah sekarang petunjuknya Rasulullah setelah salat lima waktu jelas. Ini, tinggalkan yang lain. Ada yang cara umroh yang demikian, demikian, dan demikian. Setiap kali tawaf ada yang bacaan ini, ada yang bacaan itu. Perselisihan terjadi. Apa bimbingan Rasulullah tadi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Apakah Nabi demikian? Apakah khulafa'ir rasyidin demikian? Baik, kalau tidak, saya lebih tenang dan nyaman, tentram dengan petunjuknya Rasulullah dan para sahabatnya daripada yang datang setelah mereka. Jelas. Ya. Oh, tujuannya baik. Ya, baik, silakan kalau Anda menilai itu baik. Tapi saya yakin yang terbaik buat umat ini adalah paket yang datang dari Rasulullah. Panduan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik menurut Anda, ya silakan. Tapi yang jelas ini sudah ada paket dari Nabi. Masa kita ambil yang lain? Baik, kalau kita amalkan doa-doa zikir-zikir yang sekarang ini salat-salat lima waktu, kita kemanakan petunjuknya Rasulullah? Tegakkah hati ini meninggalkan petunjuknya Rasulullah demi petunjuk orang lain, sedangkan 23 tahun beliau memperjuangkan kita agar kita selamat dari neraka Allah. Beliau dilempar, beliau diludahi, dilempar dengan kotoran-kotoran hewan. Beliau dikatakan seorang yang gila, syair, diusir. Para sahabatnya terbunuh. Pipi beliau pecah keluar darah di perang Uhud. Ya, ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempar. 23 tahun. Ini paket dari beliau, panduan dari beliau setelah sholat lima waktu. Kita tinggalkan karena panduan yang lain. Seperti ini seorang muslim, seperti ini umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Rasulullah. Kita kemanakan firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersemangat yang menggebu-gebu tapi dalam acara bid'ah. Demikian dikatakan oleh ulama salaf. Dinukilkan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya, oleh Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dan yang lain-lain. Zikir-zikir yang datang dari Nabi yang sudah ada paket khusus, jangan kita ganti. Kalau mau zikir mutlak, silakan saja kita beristighfar kapan yang kita inginkan, dengan jumlah yang berapa inginkan, selama kita tidak meyakini secara khusus untuk waktu yang khusus, tempat yang khusus. Datang mutlak secara umum ya, kita lakukan dimanapun. Anjuran perbanyak istighfar ya, kapan saja dan dimanapun. Tapi jangan sampai anjuran yang umum kita jadikan khusus. Jelas ya? Baik. Seperti ini ya, betapa sering kita melupakan dan meninggalkan petunjuk-petunjuk zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal zikir merupakan benteng atau tameng, perisai yang sangat kokoh buat seorang muslim. Dialah yang menjaganya Rasul, menjaga seorang hamba. Seperti zikir a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Betapa sering ini kita tinggalkan. Barang siapa yang mampir turun di sebuah tempat, masuk gunung, kalau anak muda sekarang camping ya, camping, atau mampir dalam safar, turun mampir di sebuah tempat di tengah perjalanannya, kata Nabi, barang siapa yang mampir di sebuah tempat kemudian dia membacakan zikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala kejelekan yang telah ia ciptakan. Kata Nabi, lam yadurrahu syai'un hatta yartahil. Maka tidak ada sesuatu yang membahayakan dia sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Berapa sering kita meninggalkan ini? Al-Imam Al-Qurtubi memiliki syarah sahih Muslim. Beliau pernah di sebuah tempat disengat oleh kalajengking. Setelah itu beliau merenungi kejadian tersebut. Barulah beliau sadar. Kata beliau, setelah saya ingat-ingat, rupanya tatkala saya mampir tadi, saya lupa membacakan zikir tadi. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sungguh indah kehidupan kita, wahai jamaah. Kalau petunjuknya Rasulullah dalam zikir, kita amalkan. Dan itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apa yang telah beliau anjurkan, lebih dari itu sebagai bentuk pengagungan kita kepada Rabbul Alamin dan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah jalla wa ala. Seorang muslim enggak butuh kejimat. Jimat-jimat, walaupun dengan bahasa sekarang, bahasa yang sudah dipolis, nyokan jimat, ubat gampung, hakikatnya sama. Ya, akibat anda pegang ubat, beneng geperuh-peruh, diikat baki ing, bakanek mi, nyau ubat, paidu ubat. Ya. Bukankah ini mitos jahiliyah? Kalau Al-Quran yang digantung, bukankah ini bentuk pelecehan terhadap Al-Quran? Akan terkenai najis dan seterusnya. Ya. Cincin sudah dibaca-bacain oleh orang yang saleh. Bukankah itu jimat? Seorang muslim dan muslimah yang benar-benar menjaga ibadah zikir, dia enggak butuh kepada jimat. Dan dia enggak akan pernah takut kepada selain Allah. Hatinya itu tidak pernah tergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah khawatir kalau ada orang yang ingin mempersekusi dia, ada doa dari Nabi. Doa yang dibacakan kalau kita ingin bertemu dengan orang yang kita takuti. Kalau kita ingin masuk ke sebuah daerah yang kita takuti, ada doa dari Nabi. Allahumma ish rabb samawati sab'in wama aqwama aqlan wama aqlan wa rabb al-ardhin sab'in wama aqlan wama aqlan wa rabb shayatin wama aqlan wa rabb riyah wama aqlan. Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi al-qayyah wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzu bika min syarri hadhihi alqaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa ini ajarkan oleh Rasulullah. Ini yang beliau ucapkan ketika beliau ingin menyerbu Khaibar. Ada 8 benteng besar dalam Khaibar itu. Khaibar komunitas Yahudi terbesar di jazirah Arab. Di Khaibar itu ada 8 benteng besar. Belum lagi benteng-benteng kecilnya. Rasulullah ingin menyerbu mereka karena mereka telah berkhianat dan berbagai pertimbangan yang lainnya. Jumlah Nabi dan para sahabat yang menemani beliau hanya 1400 orang. Mereka semuanya adalah ahlu bai'at ridwan, yang lain tidak diperbolehkan ikut oleh Rasulullah. Tambah satu lagi oleh dengan Rasulullah. Menjadi berapa? 1401 orang. Ingin menyerbu ke mana? Benteng Yahudi. 8 benteng. Benteng-benteng besar. Dan sebelum Nabi menyerbu, sudah ketahuan duluan. Beritanya sudah sampai, dibocorkan. Dibocorin oleh orang munafik. Maka orang-orang Yahudi sudah menunggu Rasulullah dan para sahabat di belakang benteng-benteng mereka dengan panah-panah mereka. Dengan tombak-tombak mereka. Begitu Nabi dekat dengan Khaibar, apa yang beliau lakukan? Nabi menyatakan, "Tigu, berhenti semua kalian, wahai pasukanku. Berhenti di tempat-tempat kalian." Kemudian Nabi membacakan doa tadi. Setelah itu Nabi menyatakan, "Aqdimu bismillah, maju dengan nama Allah." Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para pasukannya. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga tidak pernah disebutkan di dalam sejarah mereka lari dari perang. Mereka takut kepada manusia, tidak pernah dikenal dalam sejarah para sahabat Nabi. Perang Badar 300 lawan 1000 lebih pasukan. Mayoritas kaum muslimin tidak punya kendaraan, tidak bersenjata. Lawannya lebih dari 1000 persenjataan lengkap, persiapan lengkap. Di Badar malamnya turun hujan, paginya becek. Tentunya berperang seperti ini, tanah lapang di padang pasir menjadi makanan musuh, sasaran empuk. Pedang enggak punya, panah enggak punya. Yang naik kuda hanya berapa orang, musuh 1000 lebih. Berkuda, bersenjata lengkap, menjadi sasaran yang sangat empuk. Apakah para sahabat pesimis, lupa kepada Allah? Tidak. Satu malam penuh mereka di malam itu rata-rata mereka sholat tahajud. Dan dari Ali bin Abi Thalib, Nabi sholat sampai masuk waktu subuh, Nabi sholat. Sholat tahajud. Padahal kalau kita pikir-pikirkan, kenapa di malam itu enggak istirahat total saja? Biar besok segar kuat bisa berperang. Kan begitu? Tidak demikian. Karena mereka tahu, la haula wa la quwata illa billah. Dikir itu mendatangkan kekuatan yang maknawi dan hisi. 300 ya, lari terbirik-birik kaum musyrikin. Abu Jahal yang ahli perang, seorang yang badannya kokoh, disembelih oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kurus kerempeng. Keberanian dalam hati mereka. Mereka tidak pernah kenal rasa takut kepada selain Allah. Kenapa? Karena dikir-dikir tadi mereka baca. Kita baca, kita serahkan sama Allah. Kalau mati, alhamdulillah. Dia ke husnul khatimah. Para nabi juga ada yang digergaji. Zakaria dibelah badannya. Dengan gergaji. Nabi Isa dikepung dalam Baitul Maqdis. Nabi Nuh. Nabi Musa. Dan yang lainnya, Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Dalam keadaan beliau telah ditelanjangi. Tidak ada sehelai benang pun di tubuh beliau. Dilemparkan ke api yang paling besar yang pernah hidup di permukaan bumi masa itu. Apa yang beliau ucapkan? Apakah berteriak memohon bantuan? Itu sebab boleh-boleh saja. Tetapi yang pertama kali keluar dari mulut beliau, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun memerintahkan api yang sedang menyala agar mendingin. Allah hikayatkan dalam surat Al-Anbiya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendingin kamu. Dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api seakan-akan beliau dalam air. Tidak terbakar sedikit pun. Innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Sungguh indah hidup kita. Kehidupan seorang muslim kalau dia menjaga zikir-zikir wirid-wirid yang telah datang dari Nabi. Naik kendaraan dia baca bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia safar keluar dari rumah bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dia safar, dia baca doa. Apa doa safar? Hah? Apa doa safar ya jemaah? Allahumma inna nas'aluka al-birru wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadha. Allahumma itwi 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi safar wa khairul khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna, kalau dia sendiri, inni a'udzu bika min ka'min min wa'tha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mal. Doa memohon perlindungan, ya Allah, kami memohon kebaikan, ketakwaan dan dari amalan yang Engkau ridai. Ya Allah, ringankan safar ini untuk kami. Ya Allah, lipatkan safar yang jauh ini menjadi dekat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau sebaik-baik yang menemani dalam safar dan sebaik-baik yang menjaga keluarga dan harta kami. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekan dalam safar ini. Pemandangan-pemandangan yang buruk yang dapat merusak iman. Mata lagi mata kelil ngatai safar menunjukkan mungkin karena doa tadi belum dibaca. Mata lagi mata kelil. Wah, umroh apa yang diceritakan cantik-cantik sekali wanita di sana. Tidak dibaca doa tadi. Itu yang dia bawa pulang dari umroh. Cantik-cantik dah orang ini dia Ustaz. Bahaya dah. Gop naik kalam tiap yang naik pegah badanya. Kenapa kandungan doa-doa seperti tadi kurang menancap dalam kalbu seorang hamba? Wa ka'abatil mandar, kejelekan, pemandangan-pemandangan yang jelek. Dan kejelekan setelah kembali kepada harta dan keluarga. Safar serahkan sama Allah. Andai kata terjadi, dia telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Subhanallah, ya. Contohnya Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Nabi ajarkan kepada dia sebuah doa. Ucapkan olehmu doa, Allah ma'jurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Ummu Salamah dalam hatinya berkata, mungkinkah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena yang meninggalkan Abu Salamah. Berarti maknanya apa? Ada lelaki yang lebih baik dari Abu Salamah. Enggak sanggup saya pikir ada laki-laki yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah untukku. Tapi beliau yakin ini petunjuk Allah. Beliau bacakan. Tidak lama kemudian, setelah habis masa idahnya, datang Nabi meminang Ummu Salamah. Baru beliau sadar bahwa memang benar. Wa khluf li khairan minha. Karena Rasulullah jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Jelas? Contoh lagi. Firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Baqarah. Wa bashir sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa keutamaan untuk mereka ketika mereka mengucapkan kalimat tersebut ketika musibah ada, walaupun itu tidak mudah kita ucapkan. Kalau sebelum musibah memang mudah, coba ketika terjadi. Kapan terucapkan? Seminggu setelah kematian baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Urabun bekah bajai-bajai. Berantuk ule-ule bak tembok. Karena badan kehancur yang kanak puyang nak baru innalillahi wa inna ilaihi. Maka Allah sebut orang yang mampu mengucapkan kalimat ini ketika la ilaha illallah, memahami kandungan maknanya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka salawat dari Allah. Salawatnya Allah adalah pujian dan sanjungannya Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Rahmat wa ulaika humul muhtadun, dan bagi mereka hidayah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ada seorang sahabat ketika anaknya meninggal, beliau tidak menampakkan kesedihan, malah menampakkan kesenangan. Beliau memakai pakaian-pakaian indah, ia lahirnya seorang yang sedang mendapatkan nikmat. Ditegur oleh sebagian sahabat, kenapa seperti ini kamu? Kamu baru saja mendapatkan musibah, penampilanmu seperti orang yang baru saja mendapatkan nikmat. Kata dia, sahabat ini, kenapa saya tidak senang? Allah menjanjikan untukku tiga hal. Maka beliau pun membacakan ayat tadi, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Coba kalau ini benar-benar kita ajarkan kepada anak-anak kita, tidak ada yang kita khawatirkan. Oh, kita mati, anak masih kecil, Allah yang menjaga mereka. Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, Allah menjanji kalau seorang itu istiqamah di atas agama Allah, anak keturunannya Allah yang menjaga. Tidak perlu dikhawatirkan. Innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang menyatakan Allah adalah Rabb kami, mereka istiqamah di atas agama Allah. Ketika kematian telah datang, maka malaikat-malaikat dari langit turun khusus menyatakan, jangan takut terhadap apa yang terjadi dan tidak usah engkau bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan anak keluargamu. Dan bersenanglah, bergembiralah akan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Mungkin orang lain berpikir, kasihan bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Kalau bapaknya orang yang istiqamah di atas agama Allah, anak-anaknya istiqamah di atas agama Allah, istrinya istiqamah di atas tauhid dan as-sunnah, tidak perlu kita khawatirkan. Yang perlu kita bantu. Ya kan? Bantu tetap. Jangan ambil tauhid ini, enggak perlu dibantu. Nah, ini salah paham namanya. Gagal paham. Enggak perlu kita khawatirkan. Anak kita kecil, istri kita mati dalam keadaan dia hamil, anak masih kecil. Kalau kita menjaga Allah, ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, Allah yang akan menjaga kamu. Coba perhatikan cerita dalam Ashabul Kahfi. Sebuah bangunan yang dirobohkan oleh siapa? Khidir. Kemudian ditegur oleh Musa alaihissalam. Apa jawabnya Khidir? Wa ammal jidaru fakana. Ish? Hah? Fakana, gimana ayatnya? Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahuma wa kana tahtahu kanzuhuma wa kana abuhuma saliha. Di bawahnya ada harta orang tua mereka untuk dua, ini adalah bangunan yang dimiliki oleh dua anak yatim, yang di bawahnya ada harta mereka dan bapak mereka orang saleh. Kata Imam As-Sa'di dan sebelum beliau ada ulama tafsirnya, kenapa Allah menyebutkan sifat bapak mereka dalam kisah ini? Mereka enggak ada keterkaitan, kan? Harta di bawah bangunan ya mereka ambil, kemudian Allah katakan dan bapak mereka dahulunya adalah orang saleh. Apa maknanya? Kata ulama tafsir menerangkan bahwa Allah menjaga harta bapak mereka untuk mereka karena bapak mereka menjaga Allah ketika di dunia. Kalau harta saja dijaga oleh Allah, apalagi anak-anak kita. Jadi kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah zikir ini penting. Ya, kalau memang kita hafalan lemah, beli zikir-zikir ya, yang buku-buku kecil ya. Buku-buku kecil menjadi panduan kemana-mana kita pergi, kita bawa itu. Enggak masalah. Biarkan orang tertawa. Kita naik kendaraan, kita buka apa doanya kendaraan. Iya. Malu Ustaz, masuk surga kok malu? Masuk neraka enggak malu? Male tababa kaku. Baik damang surga gara-gara male. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari kebenaran. Kata Imam Mujahid, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Ilmu agama haram buat orang-orang yang suka malu dan sombong. La yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Orang yang malu-malu dan sombong tidak akan pernah mendapatkan petunjuk ilmu agama. Awal-awal kita baca nanti akan apa? Dan zikir itu kalau dipraktek, insya Allah tidak perlu bawa buku itu lagi. Contohnya apa? Al-Fatihah. Ada yang diantara kita menghafal Al-Fatihah? Enggak ada. Rata-rata terhafal sendiri. Ya kan? Membetulkan Al-Fatihah ada rata-rata. Tapi menghafal enggak? Rata-rata apa? Sering ya dengar. Kemudian dia ulang-ulangi. Coba kalau zikir setiap masuk ke masjid. Iyo mudon-don kajak butuna. Doa tamang masjid anak mudon. Bertahun-tahun ikut kajian sunnah, zikir masuk masjid enggak hafal. Zikir naik kendaraan enggak hafal. Zikir safar enggak hafal, seumur hidup enggak pernah safar. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita. Zikir adalah al-hismul hasin. Adalah sesuatu yang sangat menjaga seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang sudah jelas-jelas penjagaan Allah senantiasa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Ini pelajaran yang penting dari pembahasan di atas tadi. Saya kira sampai di sini. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada satu pertanyaan saja. Maksud kita sedikit ya. Sudah ada? Ada pertanyaan? Sudah ada? Ada? Ada pertanyaan? Waktu sudah masuk. Oh itu ada Pak Syamsir. Syamsir ya namanya? Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Syamsir. Al-Baqarah katakan. Jawab ya Allah. Tentunya tidak boleh. Ya. Posisi kita hadis Nabi, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tokoh di situ, mah boleh, hai, buka baca. Tapi ini enggak boleh tentu. Mudarat lebih besar. Ya. Yang kedua, kalau enggak mampu dengan lisan, setelah itu dia ajak diskusi. Dia kasih hadiah, buku-buku tentang zikir. Dia nasihati, dia ajak diskusi ilmiah dengan nilai-nilai ukhuwah imaniyah Islamiyah. Paling kecil, paling rendahnya, dia ingkari dengan hati. Ya, ingkari dengan hati. Dan lebih baik, carilah, sholatlah di sebuah masjid yang sholatnya sesuai dengan sunnah. Kita bisa khusyuk salatnya, ya. Kita bisa khusyuk, sunnah di situ diindahkan, ya. Dan kita pun bisa mengamalkan sunnah dan kuping ini pun tidak panas dengan bid'ah. Nah, wallahu taala alam sawab. Saya kira sampai di sini lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.